الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang kitabun nikah, itu nikah-nikah yang diharamkan. Pembahasan yang telah kita bahas yaitu pembahasan yang berkaitan tentang diperbolehkan menikah zada alal adad al-mubah, lebih dari satu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, fankihu ma ataba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba wa usini takhir. Qala al-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, istamir. وإذا أعتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها. Apabila seorang perempuan dibebaskan, maka dia malakat amro nafsiha, dia mempunyai hak atas dirinya sendiri. Wa khayrat fi zaujiha, dan perbolehkan memilih, yakni imma di fasakh atau imam diteruskan. Ini yang berkaitan tentang seorang perempuan yang di sana asalnya budak, yaitu kisah Al-Barirah yang dahulunya budak, kemudian dibeli, dimerdekakan oleh Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Ini Barirah bintu Safwan, dibeli oleh Aisyah, kemudian dimerdekakan oleh Aisyah. Dan Barirah di sini membantu Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Sebelum dibeli, beliau menjadi pembantu Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Kisahnya di Sahih Bukhari wa Muslim. Dan suaminya yaitu Mughis Maula Abi Ahmad Ibn Jahsh Al-Asadi. Yani ketika suaminya itu abdan, dalam riwayat Imam Muslim, anna zawjaha kana abdan, bahwa suaminya abdan, seorang budak. Nah, ini masalah yang berkaitan yang telah kita lewati tentang al-kafa'ah fi nikah. Al-kafa'ah fi nikah sebagaimana telah kita bahas fi nasab, fi al-hurriyah, ada fi din. Nah, fi sin'ah. Ini al-kafa'ah fi nikah. Dan telah kita bahas bahwa kafa'ah al-mu'tabar wa kafa'ah fi din. ketika seseorang dua-duanya budak, laki perempuan, kemudian dimerdekakan, suaminya yang salah satu dimerdekakan, yaitu istrinya dimerdekakan, maka mempunyai al-khiyar, boleh memilih. Sebagaimana Barirah, ketika suaminya itu budak, Rasulullah SAW memberikan rukhsah kepada Barirah untuk memilih. Khayyarha, kamu apakah mau tetap bersamanya atau tidak? Nah. Dan ini, hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita ketika sudah merdeka, suaminya budak, boleh untuk memilih masih bersamanya atau berpisah. Nah, sebagaimana dinukilkan ijma para ulama, Ibnu Mundhir, Ibnu Abdul Bari, Ibnu Qudamah, dan juga Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Kenapa? Karena dikatakan oleh para ulama bahwa seorang budak tentunya dia ada tuntutan dari majikannya, menjadikan pembantu bagi majikannya. Sehingga ketika seseorang istrinya sudah merdeka, dia bebas, sedangkan suaminya masih budak, sehingga di sana ada sejenis keterkaitan seorang suaminya dengan majikannya. Karena tentu jelas berbeda antara seorang budak dengan seorang yang merdeka. Seorang yang sudah merdeka, dia bebas. Tidak ada tuntutan dari majikannya, karena dia sudah merdeka. Sedangkan budak di sana harus melayani suaminya, seorang budak harus melayani tuannya, harus menjadi membantu tuannya. Selama masih budak terus, dia mengikuti tuannya. Sehingga di sini timbul keterkaitan seorang budak dengan tuannya. Sehingga wanita ketika dia sudah dimerdekakan, boleh untuk memilih. Kalau dia ridha dengan apa yang dapat dengan suaminya, walaupun suaminya budak, karena tidak selalu bersama istrinya, ada saat-saat bisa bersama istrinya, ada saat-saat yang harus bersama dengan tuannya. Boleh memilih sebagaimana Barirah disuruh memilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika suaminya masih budak. Taib. Qala rahimahullahu taala wa yajuz fasakh an-nikah bil aib. Yajuz al-fasakh an-nikah bil aib. Diperbolehkan seseorang fasakh apabila ada al-aib. Al-fasakh di sini yaitu membatalkan nikah. Fasakh di sini yaitu membatalkan nikah. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan seorang perempuan, Al-Aliyah min Bani Ghifar, dari Bani Ghifar, kemudian ketika falamma dakhalat, hadis Zaid bin Ka'ab bin Ujrah an abihi, falamma dakhalat alaihi wa wada'at thiyabaha, ketika Aliyah perempuan ini melepaskan bajunya, ra'a bikashfiha bayadhan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di punggungnya di sini bayadhan. Ini sejenis penyakit kusta. Katakan para ulama baros kusta di sini, penyakit belang kusta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aliyah min Bani Ghifar, ilbasi thiyabaki, pakailah pakaianmu, walhaqi bi ahliki, dan kembalilah kepada keluargamu. Wa amralaha bisadaq. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika menikah dengan Al-Aliyah dari Bani Kifar, ketika melepas pakaiannya ada penyakit di sininya, yakni al-bayadhan, baras. Dan Rasulullah mengatakan, ilbasi tabiki, pakai baju kamu lagi dan kembalilah ke keluargamu. Ini sighah dari kinayah talak, apabila disertai dengan niat. Seorang ketika mentalak, yakni tidak harus dengan lafad talak tuki, saya cerai, bisa dengan lafad itu kinayah, bisa dengan lafad kinayah dia menceraikan dengan meniatkan dengan diceraikan. Contohnya, pergi kamu ke keluargamu. Ini kalau dia diniatkan talak, maka ini fahuwa talak, jatuh badannya talak. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Aliyah bin Bani Ghifar, ilbasi thiyabaki walhaki bi ahliki. Kemudian di dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan, ayyuma rajulin tazawwaja imra'an fa dakhala biha fa wajadaha barsa aw majnunan aw majduma falaha sadaq bi masisihi iyaha. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sa'id bin Sayyid bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ini asar dari Umar bin Khattab, Umar mengatakan, ayyuma rajulin, seorang laki-laki yang menikah dengan wanita masuk kemudian ini berdua takhala, kemudian dapatkan perempuan tadi ada penyakit kusta, lepra, atau majnunah, gila, au majnumah, ini kusta, maka falaha sadaq, perempuan tadi mendapatkan mahar karena sudah dukhul dengan menyentuh perempuan tadi. Ini juga dalil menunjukkan bahwa al-uyub fin nikah, apabila jelas ada uyub fin nikah, maka boleh untuk al-fasakh, yakni membatalkan nikahnya tadi. Dikatakan para ulama, di sana ada al-uyub fin nikah yang khusus laki-laki, al-uyub fin nikah khusus perempuan, ada al-uyub fin nikah al-mushtarak, yakni terdapat pada laki-laki dan terdapat pada wanita. Al-uyub fin nikah, yakni yang terdapat pada laki-laki itu banyak, dan yang paling parah yaitu yang diantaranya al-jab wal-khisa wal-unnah. Al-jab yaitu terpotong kemaluannya. Wal-khisa yakni dikebiri, wal-unnah yaitu yang lemah kemaluannya, yakni kalau bahasa kita sekarang impotent. Kemudian yang khusus untuk wanita, yang diantaranya yaitu wanita yang punya penyakit yaitu yang rapat kemaluannya sehingga suaminya tidak bisa untuk berhubungan dengannya. Yang mustarak, yang diantaranya yaitu laki-laki dan wanita, seperti al-judam wal-junun wal-baras. Yani al-judam penyakit kusta. Kusta dengan lepra sama enggak? Kusta dengan lepra. Penyakit kusta, junun, gila, wal-baras. Baras juga oleh kusta. Ini yang berserikat antara laki-laki dan wanita. Ini dulu merupakan al-uyub fi nikah. Sehingga al-uyub fi nikah di sini, yang di sana yang bisa menghalangi dari keduanya, baik si laki-laki ataupun si wanita. Dan dikatakan oleh al-Allamah Syekh Fashali Fauzan fidhullah ta'ala di al-mulakhas fiqhi, yaitu aib yang menyebabkan berlakunya khiyar dalam pernikahan. Aib cacat yang menyebabkan berlakunya khiyar, yakni memilih dalam pernikahan. Dikatakan yang diantaranya yang wanita yang mendapati suaminya tidak bisa untuk melakukan jima disebabkan impoten atau alat kelaminnya terpotong, maka dia berhak meminta fasakh. Yang meminta fasakh yaitu wanita. Minta dibatalkan nikahnya. Dan dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, ketika seorang istri mengklaim bahwa suaminya itu impoten, dan hal itu diakui oleh suaminya, maka dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan, maka ditunda 1 tahun. Dilihat dalam waktu itu, jangka itu, apabila suaminya bisa untuk menyetubuhinya, maka nikahnya tetap, langgeng. Apabila tidak bisa, maka istri berhak untuk meminta fasakh, yaitu untuk membatalkan pernikahannya. Kemudian al-uyub fi nikah yang lain, jika seorang suami itu mendapati cacat pada istrinya yang menghalanginya untuk melakukan jima berhubungan badan dengannya. Seperti tadi, yaitu yang tadi kita sebutkan, yang penyakit khusus perempuan, yaitu ar-ratak, yaitu yang lengket, yang wanita yang rapat kemaluannya dan suaminya tidak bisa untuk melakukan jima dengannya. Dan tidak mungkin diatasi, maka boleh bagi dia untuk meminta fasakh. Suaminya boleh meminta fasakh untuk membatalkan pernikahannya. Begitu juga apabila salah satu dari keduanya mendapati pasangannya yang cacat yang sifatnya umum yang tadi kita sebutkan, seperti penyakit belang. Atau gila misalkan, junun, yang aib-aib yang menyebabkan salah satu di antara mereka tidak mau untuk mendekatinya. Maka boleh untuk al-fasakh. Hal ini sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi, yakni setiap cacat yang menyebabkan pasangan suami itu saling menjauh satu dengan yang lain. Dan tidak bisa mewujudkan tujuan untuk berumah tangga. Maka dalam keadaan seperti ini, ada khiyar yang berlaku. Khiyar memilih, yakni fasakh. Kalau emang si istrinya riba, maka tidak mengapa. Dan dikatakan oleh Syaikh Fauzan, yaitu khiyar berlaku bagi orang yang tidak meridhai cacat pasangannya. Kalau salah satu keduanya itu telah ridho dengan cacat, ya ini si istri ridho dengan keadaan si suami, maka dalam keadaan seperti ini Allah teruskan pernikahannya, mengatakan saya rela misalkan, atau jais. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa al-aib di sini yarjila urfin nas, yarjila urfin nas, yaitu aib yang bisa memfasah, membatalkan pernikahan wanita. Yaitu yarji'ila urfinnas sebagaimana terjil dari Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih fi kitabihi Zadil Ma'ad, fi kitabihi Zadil Al-Ma'ad. Nah, sehingga seseorang ketika mau menikah, sepatutnya bagi orang tuanya, walinya, untuk memberitahu kepada calon suaminya tadi, mengatakan bahwa perempuan ini punya kelainan, misalkan kadang kumat, misalkan ada kalau ada ini kumat, misalkan ini ada sedikit gila atau gimana, memberitahu sebelum menikah. Nah, sebutkan semuanya. Nah, karena jangan sampai ketika sudah menikah tadi ribut satu dengan yang lain, tidak memberitahu atau lain sebagainya, sehingga nanti ada akan percecokan antara suami istri. Sehingga kasih tahu, misalkan laki ini ketika malam hari rabun matanya, ada seseorang yang kalau siang hari biasa jalan kaki, naik motor, naik mobil, tapi kalau malam rabun dia, jalan harus dituntun. Rabun seperti orang buta sudah. Tapi kalau siang biasa ngobrol macam, kemudian naik mobil, motor. Tapi kalau malam rabun. Nah, kalau si suami, kalau si istrinya ridho, ini masalah. Nah, kalau misalkan disembunyi-sembunyikan, ini yang menjadi masalah. Sudahlah, biarin saja misalkan. Oh, tiba-tiba si suaminya tadi menuntut, kenapa kok begini? Kenapa kok ada penyakit kusta seperti ini tidak diberitahu, atau gila, atau perempuan tadi stres misalkan oleh sebagainya. Nah, maka harus diberitahu di awal. Nah, kasih tahu aibnya. Kalau emang dia ridho, silahkan. Kalau emang dia tidak mau, cari yang lain. Nah, baik. Apabila seorang munfasakh, yakni seorang istri, seorang suami munfasakh istrinya karena terdapat aib, apakah mengembalikan mahar kehamilan atau tidak? Dikatakan oleh para ulama, dan sana terdapat khilaf, dikatakan laha mahar idza jama'aha wa laysa mahar idza lam yujami'aha. Kalau dia sudah menjimainya, maka perempuan tadi berhak untuk mendapatkan mahar sempurna, mahar semuanya. Apabila belum, maka perempuan tadi tidak mendapatkan mahar. Sudah agid nikah selesai, mahar belum dikasih, jadi mau kemudian tiba-tiba diketahui perempuan tadi stres, gila, majnunah, atau perempuan tadi mempunyai penyakit, belum dukhul, belum menjimainya, maka perempuan tadi tidak mendapatkan mahar. Nah, sedangkan apabila sudah menjimainya, maka perempuan tadi mendapatkan mahar. Allah Ta'ala alam. Nah. Baik. Sisanya insyaallah taala kita teruskan pada pertemuan. Nastaghfiruka wa subhanakallah wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.